Asma usyurut, isim-isim syarat, kita bicara isim ya. Kalau harf jelas. Kalau harf jelas, kalau harf dia mabni. Nah, tetapi isim-isim syarat pun ya pada asalnya mabni. Isim-isim syarat itu asalnya mabni kecuali satu isim, yaitu apa? Yaitu ayu. Dan penggunaannya biasanya dia di idofahkan dengan yang setelahnya. Ya. Contohnya, kita ambil contoh di sini. Ayya yaumin tasumu asum ma'aka. Ayya yaumin tasum asum ma'aka ahwan. Ayya yaumin tasum asum ma'aka. Kita pakai papan biru dulu. Type. Ya, ayya yaumin tasum asum ma'aka. Ayya. Nah, sekarang kita lihat i'rabnya. Ayya. Isim syartin wa jazmin. Taib. Kalau kita lihat di sini dia mansub. Ayya yaumin tasum. Ya, karena dia mu'rab, ya, sudah jelas dia mansub marfu atau majrurnya. Nah, sekarang dia dalam keadaan mansub. Nah, sebagai apa dia? Ya, nah, kita lihat pada hari apapun engkau puasa, aku berpuasa bersamamu. Hari apapun engkau berpuasa, aku berpuasa bersamamu. Apa yang dibutuhkan? Oh, ternyata ya yang dibutuhkan adalah dzarf zaman. Berarti isim syart wa jazmin ya mansubun ala dzarfiyah. Ala dzarfiyah az-zamaniyah wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudaf yaumin mudaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirih. Tasum fi'lun mudhari'un malzumun bi ayya wa ala tu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirih wa huwa fi'lu asyar wa huwa fi'lu asyar wa huwa fi'lu asyad wal fa'il damir mustatir wujuban takdiruhu anta asum fi'lun mudhari'un majzumun bi ayya wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirih wa huwa جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا معك مع ظرف أقل ma'a di sini dharfu makan ya ma'a dharfu makan mansubun wa alamatu nasbihi al fathah al zahirah ala akhirihi wa huwa mudafun wal kaf damirun muttasilun mabniyun ala al fath fi mahalli jarrin mudafun إلهي. طيب kita bacakan kalamnya Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala as-sadisu ayyu bitasdidil ya nahu ayya yaumin tasum asum ma'aka wa qawlihi ta'ala ayyan ayyamma tad'u falahul asma'ul husna ayyamma tad'u falahul asma'ul husna fa ayyu fil mithal fa ayya fil mithal fa ayyu fi mithalil awwal ismu syartin jazimun tajzimu fi lain wa huwa mudaf wa yaumin mudafun ilaih. Ya. Sudah kita i'rab ayya di sini sebagai Darfu, darfu zaman. Mansub ala ad-darfiyah az-zamaniyah. Wa tasum fi'lu syarti majzumun bi ayya wa alamat jazmi as-sukun wa asum jawabu syarti wa jazau majzumun bi ayya wa alamat jazmihi as-sukun wa ayyan fil ayatil karimah ya ayyan ma tad'u ayyan ma tad'u falahul asmaul husna ya ayyan di sini adalah isim syart jazimun tajzimu fi'lain wa ma zaidah min haitsul i'rab ya ma zaidah min haitsul i'rab enggak dari sisi i'rab itu adalah ma zaidah ayyan ma ya zaidah tetapi sebagaimana disebutkan di sini wa yuqalu laha fil qur'an silatun wa tauqidun ta'adduban ya dikatakan sebagai silah wa tauqid sebagai ta'adduban ya artinya tidak dikatakan zaidah ya supaya tidak terkesan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada tambahan seolah-olah Al-Qur'an perlu tambahan ya dan seolah-olah tidak memiliki makna nah ini tidak demikian, hakikatnya tidak demikian. Dikatakan zaidah, makanya dijelaskan dari sisi i'rab. Ya, apakah dia memiliki makna? Jelas dia memiliki makna. Apakah dia berfungsi? Jelas dia pasti ada fungsi. Ya, tetapi ya mimba bita'addum Al-Qur'an sebagai bab adab kita di dalam Al-Qur'an dikatakan silah dan taukid. Qala wa tad'u fi'lu syarti majzumun bi ayyan. Apa ayyan di sini kalau di i'rab ayyan matad'u sebagai fi'lu sebagai maf'ulun bih muqaddam ayyan matad'u dia mansub. Baik. Tad'u fi'lu syart majzumun bi ayyan wa alamat jazmi an-nun niyabatan 'an sukun li'annahu minal af'alil khamsah wa jumlah ya falahul asmaul husna fi mahalli jazmin jawabu syarti wa jazauhu. Nah, ini sesuatu yang baru nih. Ya, ini adalah sesuatu yang baru. Apa itu sesuatu yang baru? Bahwasanya jawabu syart bisa datang dalam bentuk jumlah. Jawabu syart bisa datang dalam bentuk jumlah. Ya, jawabu syart bisa datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk jumlah. Ya, sebagaimana di sini. Ya, falahul asmaul husna. Nah, itu banyak, contohnya banyak. Tapi ini ya kita singgung sedikit saja. Ya, falahul asmaul husna. Nah, kalau dia datang dalam bentuk jumlah seperti ini, jumlah baik nanti baik bisa dia bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Nah, di sini adalah jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah ya ada fa sebelumnya falahu al falahul asma'u al husna ya nah lahul asma'ul husna ini jumlah ismiyah ya lahul asma'ul husna al asma'ul al asma mubtada mu'akhar al husna sifatuhu kemudian lahu muta'alliq jardun majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf ya bi khabar muqaddam mahdhuf baik nah jumlah ismiyah fi mahalli jazmin sebagai jawab syart wa jazauhu qala tanbih ulima mimma taqaddam anna ayyan asyartiyah taratan tusta'mal mudhafatan kama fil misal mutaqaddam taqaddim wa hadha huwa al aktar wa taratan ghaira mudhafatin kama fil ayah wa ulima aidan anna adat asyarti taratan tazmu fi'lain kama fi hadha al misal wa misali wa ghairihi min al amthilatil mutaqaddimah wa hadha huwa al aktar wa taratan tajzimu fi'lan wahidan wa jumlatun maqrunatun bil fa kama fil ayatil karimah wa jumlatan maqrunatan bil fa'i kama fil ayatil karimati wa nahwiha. Baik, tanbih. Diketahui dari sebelumnya bahwasanya ayat ya ayy asyartiyah taratan terkadang tustakmal digunakan dalam keadaan mudhaf. Dia sebagai mudhaf sebagaimana pada contoh yang mutaqaddim yang sebelumnya ya, yaitu yang contoh yang pertama ayya yaumin tasum asum ma'aka. Ya, ayya kitabin taqra tastafid minhu. Misalnya demikian. Wahada huwal aksar, dan ini kebanyakannya. Dan ini kebanyakannya yaitu apa? Bahwasanya ayyan ay itu dia mudhaf. Dan ingat bahwasanya dia mu'rab ya, mu'rab. Wa taratan ghaira mudhafatin digunakan tanpa mudhafah, tanpa dia sebagai mudhaf sebagaimana pada ayat. Ya, ayyan ma tad'u. Ya, walaupun ya bisa dikatakan mudhaf, yaitu tanwinnya tanwin iwad. Wa ulima aidan, dan diketahui juga anna adat asyart taratan tajzimu, ya bahwasanya adawat syart ya, partikel-partikel syart terkadang menjazamkan dua fi'il ya, tajzimu fi'lain kama fi hadzal misal wa ghairihi min al-amtsilatil mutaqaddimah ya, pada contoh-contoh yang sebelumnya. Wa hadza wal aktsar, ya, itu asalnya demikian ya, bahwasanya adawatu syart tajzimu fi'lain, al fi'lul awal fi'lu syart, al fi'lu tsani jawabu syart wa jazauhu. Tetapi wataratan terkadang dia juga tajzimu fi'lan wahidan, tajzimu satu fi'il ya, dan menjazmkan jumlah makrunah bil fa, jumlah yang diiri yang di makrunah yang mengiringi fa, yang mengiringi fa ya, mengiringi fa seperti pada ayat ya, ayyan ma tad'u falahul asmaul husna ya. Makanya sebagaimana sempat kita singgung di awal, jawabu syart disebut jawabu syart, tidak disebut fi'lul jawab wa fi'lul jaza, tidak. Kenapa? Karena supaya lebih menggeneralisir, yang lebih umum. Karena ya bahwasanya yang namanya jawabu syart itu terkadang dia tidak dalam bentuk fi'il ya, tetapi datang dalam bentuk jumlah, baik itu nanti jumlahnya jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah ya. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan dulu sampai sini. Naqtafillahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.